Pengurusnya mana? Pengurusnya mana? Pengurusnya mana? Pengurus? Iya. Pengurus? Pengurus? Mahat. Oh, Mahat. Pengurusnya mana? Yang pengurus mana? Kajian santri apa kajian umum? Kajian umum. Santri sama umum. Santrinya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita telah sampaikan mukadimah yang beliau bawakan. Dan kita kemarin telah sampai pada perkataan Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyam sa'ah al-sunnah wal-jamaah al-imanu billahi wa kutubihi wa rasulihi wal ba'thu ba'dal mamat atau wal ba'thi ba'dal mamat wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Setelah beliau menyampaikan mukadimah, beliau katakan ini adalah i'tiqad akidahnya al-firqatun najiyah al-mansurah yang ditolong oleh Allah Ta'ala ila qiyamis sa'ah sampai hari kiamat. Ini mendekat dari kiamat. Ahlu sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, ta'if al-mansurah, ahlu sunnah wal jamaah, nama yang sama, nama yang sama untuk hakikat yang satu, nama yang menunjukkan sifat dari kelompok ini, al-firqatun najiyah, karena kelompok ini selamat dari kesesatan ketika di dunia dan selamat dari azab ketika di akhirat kelak. Al-Mansur ditolong oleh Allah karena kelompok ini layak mendapatkan pertolongan Allah karena mereka berjalan di atas al-haq, berjalan di atas kebenaran, dan kewajiban Allah menolong kaum ini. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan menjadi kewajiban bagi Allah, bagi kami Allah memberikan pertolongan kaum ini. Mereka ahlul tauhid dan mereka ahlul ittiba, dan mereka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah karena mereka benar-benar keterikatannya adalah dengan sunnah, dan sunnah adalah jalan yang dilalui oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan as-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini adalah as-sunnah. Lawannya adalah al-bid'ah. Adapun bid'ah, jalan yang menyelisihi jalan sunnah, mereka menyelisihi as-salafus salih. Mereka membangun agamanya ada yang dengan akalnya, ada yang dengan perasaannya, ada dengan siasatnya, dan berbagai macam dasar yang membangun agama mereka. Dan mereka al-jamaah karena mereka bersatu di atas al-haq, bersatu di atas kebenaran. Mereka berjamaah dengan jamaahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Standar al-jamaah adalah al-haq. Anta wahdaka alal haq wa anta al-jamaah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Anda sendirian di atas al-haq, di atas kebenaran, Anda adalah jamaah. Sehingga standar jamaah adalah di atas al-haq. Adapun mereka yang berprinsip di atas kebatilan, di atas bid'ah, walaupun mereka berkumpul dalam satu kelompok, organisasi, garis komando, maka mereka adalah al-furqah, al-bid'ah wal-furqah. Mereka adalah orang-orang yang tegak di atas bid'ah dan perpecahan. Dan al-jamaah juga karena al-sunnah tidak memberontak kepada penguasa yang penguasa muslim yang sah, dan mereka menjaga masalih dan menghindarkan mudharat yang besar. Dan telah kita jelaskan khasa'is, beberapa keistimewaan-keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian telah kita bahas sekilas juga tentang al-iman billah wa kutubihi wa rusulihi wal ba'af ba'dal maut wal iman bil qadari khairi wa syarri. Mari telah kita bahas secara global tentang yaitu arkanul iman, dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir, sehingga paling tidak memberikan gambaran global kepada kita bagaimana mesti kita membangun keimanan kita dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut pada perkataan beliau Entah menyimak enggak? Gimana? Maksudnya kitabnya nyimak enggak? Akidah Wasithiyah ada. Yusuf baca ya. Wa minal imani billah. Wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu bi kitabih. Kita lihat dulu kalimat ini, ikhwan. Setelah beliau menjelaskan atau membawakan di antara akidah al-firqatun najiyah, ta'ifah al-mansurah, al-sunnah wal-jamaah adalah yang tercermin dalam arkanul iman, maka beliau mulai membahas secara khusus tentang al-imanu billah. Al-imanu billah yang sungguhnya pembahasannya adalah tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyahnya Allah, dan tentang al-asma' wa sifatnya Allah. Maka di sini beliau mengkhususkan berkaitan dengan pembahasan al-iman bi asma'illah wa sifatih. Iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa minal imani billah. Dan di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-imanu bima wasafa bi nafsahu fi kitabi, yaitu beriman terhadap apa yang Allah sifatkan kepada dirinya dalam kitabnya. Wa bima wasafahu bi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada sifat-sifat Allah yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu dalam hadis-hadis beliau. Ikhwan fillah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman di antaranya tentang asma Allah. Ini adalah tuntutan yang paling mendasar bagi seorang hamba dalam mengimani Allah Ta'ala. Untuk mencapai ubudiyah yang kamilah, ubudiyah yang sempurna, sehingga seorang hamba benar-benar dia bisa mewujudkan ibadah secara sempurna, yang paling utama, yang paling pokok adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang Allah memiliki nama-nama dan memiliki sifat. Walillahi al-asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asmaul husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Sembahlah Allah atau berdoalah kepada Allah dengan asma Allah al-husna tersebut. Allah memiliki al-asma al-husna. Nama, ikhwan, tidak disebut husna kecuali apabila nama itu sekaligus mengandung sifat, sekaligus nama itu mencerminkan sifatnya. Nama yang sekedar nama, maka dia tidak masuk al-husna. Manusia banyak yang memiliki nama tetapi tidak mencerminkan sifatnya. Namanya Muhammad Taufiq, apa artinya? Orang yang terpuji, lagi mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, sehingga mestinya dia memiliki akhlak yang terpuji, yang baik. Kemudian hidupnya betul dia mencerminkan orang mendapatkan taufik, akidahnya lurus, agamanya bagus. Tapi ada orang namanya Muhammad Taufik Amburadul, las tidak mencerminkan, yaitu nama yang dia miliki. Namanya diantaranya Nur Alim umpamanya. Apa Nur Alim? Cahaya ilmu. Dia ilmunya mesti mencorong, sehingga banyaknya ilmu yang dia miliki menerangi kehidupan dia dan kehidupan manusia. Nur Alim. Tapi ada orang namanya Nur Alim, dia bahlul, las gak punya ilmu, kemudian juga hidupnya gelap, di lorong-lorong kegelapan. Ini namanya nama tidak mencerminkan sifat. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya sekaligus sifatnya. Ketika Allah menamai dirinya dengan Al-Alim, Allah Zat yang Maha berilmu, artinya bahwa ilmu Allah itu meliputi segala-galanya. Kemudian ilmu Allah itu tidak diawali dari kebodohan. Ilmu Allah itu tidak mengenal lupa. Ilmu Allah tidak mengalami rusak, pikun. Sehingga betul-betul ilmu Allah mencerminkan, alim Allah mencerminkan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Dengan demikian, nama Allah mencerminkan sekaligus sifatnya. Demikian pula nama-nama Allah yang lainnya, dan menunjukkan tentang kesempurnaan total dari nama, dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah mensifati dirinya, dan Allah menolak atau meniadakan dari dirinya sifat yang bertentangan dengan sifatnya dan yang akan mengurangi kesempurnaan sifatnya. Contoh, Allah Al-Hayyu, apa artinya kawan? Hidup. Hidupnya Allah Alladzi la yamut, tidak mengenal kematian. Al-Hayyu Alladzi la yamut, Allah hidup dan tidak mengalami kematian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya tidak dihinggapi dengan kekurangan-kekurangan. Contoh, la ta'khuduhu sinatun wala naum, Allah tidak terserang ngantuk maupun tidur. Ngantuk dan tidur ini bagi Allah aib. Bagi antum aib enggak? Aib kalau turu terus, muntah ngantuk terus, di majelis taklim ngantuk, waktunya sekolah kuliah ngantuk, ini tercela. Tapi kalau ngantuk tidur itu kebutuhan biasa, dia sempurna, manusia sempurna. Sempurna dalam kekurangannya maksudnya. Manusia lemah, sempurnanya ngantuk sama tidur. Kalau gak ngantuk tidur, hang itu nanti. Dia mesti dikirim ke rumah sakit. Karena gak ada orang yang ini gak ngantuk dan gak tidur. Pasti ada, akan ada yang kongselet. Kalau sampai dia tidak pernah ngantuk, tidak tidur, nanti coba, dicoba gak tidur 3 hari gitu, gimana? Nanti kan melilit sendiri, gak karuan. Karena memang manusia sempurnanya dengan begitu. Intinya Allah Ta'ala sempurna total. Kemudian kita diperintahkan Allah dengan nama-nama dan sifat Allah ini, fad'uhu biha, dan berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama dan sifat tersebut. Doa ikhwan ada dua, doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doa mas'alah, apa ikhwan? Apa doa mas'alah? Ivan? Minta Doa masalah apa pengertiannya? Doa ul masalah. Apa Ikhwan? Yusuf? Ya, doa dalam bentuk permohonan kepada Allah Ta'ala, permintaan. Semua yang kita minta kepada Allah, ini namanya doa ul masalah. Doa dalam bentuk permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Doa ul ibadah, apa Yusuf? Apa dia? Doa ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Semua bentuk ibadah kita hakikatnya merupakan doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asma Allah dan sifat Allah, Allah perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Artinya baik doa ul masalah maupun doa ul ibadah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Doa ul ibadah, doa ul masalah berkaitan dengan asma Allah, bagaimana wujudnya Ikhwan? Bagaimana wujudnya ini? Doa ul masalah berkaitan dengan asma Allah dan sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah sebelum berdoa, alias ya, menjadikan nama-nama dan sifat Allah menjadi wasilah atau bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ibadah yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah, bagaimana? Yusuf? Bagaimana? Doa ibadah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, bagaimana? Gimana? Gimana? Mewujudkan setiap asma maupun sifat dalam kehidupan sehari-hari. Misal gimana mewujudkan apa? Asma dan sifat Allah dalam perbuatan sehari-hari. Mewujudkan asma dan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan amal ubudiyah kepada Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita munculnya amal ubudiyah, amal ibadah kepada Allah Ta'ala yang berkaitan dengan kandungan setiap sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana atau contoh Allah Dzat yang Maha Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah pemilik rahmat yang luas. Satu. Yang kedua, Allah Arhamur Rahimin. Allah Dzat yang Maha Penyayang. Bagaimana ubudiyah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman ini? Yang pertama, yaitu kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Inilah ubudiyah kita kepada Allah, di mana kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu luas, sebagaimana yang Allah perintahkan, qul ya ibadial ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah yang akan mengampunkan segala dosa. Dan Allah Arhamur Rahimin, Yuhibbur Rahmah, Allah Dzat yang penyayang kepada para hambanya dan Allah mencintai sifatur rahmah. Maka ibadah kita apa? Menyayangi para hamba Allah, menyayangi hamba-hamba Allah Ta'ala, sehingga kita mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan sifatur rahmah yang Allah miliki. Agar kita dicintai Allah, maka kita pun mencintai para hamba Allah Ta'ala, menyayangi para hamba Allah Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Kemudian ikhwan billah, maka tadi kita katakan bahwa memahami nama-nama dan sifat Allah sangat menentukan kesempurnaan penghambaan seseorang kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala, al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaiha al-bashar, hamba yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah hamba yang beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah ajarkan kepada manusia atau kepada mereka, sehingga semakin hamba mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka semakin sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mengenal 10 nama Allah, sifat Allah, memungkinkan kita mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan 10 macam. Kalau kita semakin banyak mengenal nama dan sifat Allah, maka semakin sempurna pula penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga sempurnanya hamba sangat berkaitan dengan sempurnanya penghambaan seorang hamba, sangat berkaitan dengan yaitu pengenalan dia terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka mengenal nama-nama dan sifat Allah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita ini. Di antaranya, yang pertama, bahwa ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah asraful ulum, nama yang adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu tentang asma dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Syarful ilmi bi syarfil ma'lum, keutamaan sebuah ilmu berkaitan dengan keutamaan objek yang dipelajari. Semakin objek yang dipelajari itu adalah penting, punya kedudukan yang tinggi, maka ilmu dia semakin, ilmu yang berkaitan ini semakin penting, semakin tinggi. Kalau dalam ilmu dunia yang ada jurusan PKK, jurusan masak-memasak, tata buka, tata busana, dengan kedokteran, tinggi mana? Hah? Ikhwan, kira-kira kalau daftar gitu, banyak yang daftar tata buka atau kedokteran? Hah? Mentereng mana? Penjahit dengan dokter? Ya, mentereng dokter. Maka semakin ilmu itu dianggap semakin mulia, objeknya semakin penting, maka semakin mulia ilmu tersebut, semakin banyak dicari orang. Karena hasilnya dokter dengan hasilnya penjahit, besar mana? Hah? Tergantung dokternya payah atau enggak. Ya, secara umum ya besar kedokteran, dokter. Ini secara umum. Artinya semakin objeknya semakin penting, maka semakin ilmunya semakin mulia. Ah, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Enggak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka karena Allah adalah objek yang paling mulia, ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ilmu yang paling mulia. Tidak ada ilmu yang lebih mulia dibandingkan ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena akan mengantarkan hamba pada kedudukan yang paling tinggi, yang paling utama, yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka ilmu ini adalah ilmu yang sangat utama. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita mempelajari ilmu tentang mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, maka ilmu itu akan mengajak kepada mencintai Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, rasa harap, keikhlasan. Itu akan menguat dengan seorang memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Bagaimana kita akan semakin kuat kecintaan kita kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah Ta'ala? Bagaimana kita akan merindukan Allah saat kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana akan tumbuh rasa pengagungan kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah Ta'ala? Maka ilmu ini benar-benar mengantarkan kepada jadi kemuliaan. Betul-betul dia akan jadi orang yang jadi sangat jadi mulia dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai asma dan sifatnya dan mencintai dampak asal dari nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah Al-Ghaffar dan Allah mencintai taubat yang orang yang mencari ampunan Allah Ta'ala. Allah Al-Alim dan Allah mencintai orang yang alim yang mencari ilmu. Allah ini Al-Quddus, Allah mencintai orang yang menyucikan Allah Ta'ala. Allah ini Al-Hamid, Allah mencintai orang yang memuji Allah Ta'ala, dan seterusnya. Allah mencintai asma dan sifatnya sehingga Allah memuji dirinya dengan nama-nama dan sifat Allah tersebut, dan Allah mencintai athar, dampak dari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka mempelajari nama-nama dan sifat Allah sesuatu yang sangat dibutuhkan, sangat mutlak kita lakukan dalam rangka kita bisa mewujudkan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah adalah mewujudkan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah, kita akan bisa mewujudkan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, kenapa atau di mana letak keutamaan kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah ini, ikhwan? Bahwa mengenal Allah satu di antara tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia dua: untuk mengenal Allah dan mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Untuk mengenal Allah dan mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Adapun penciptaan manusia untuk mengenal Allah, seperti di dalam ayat Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahuna yatanazzalul amru bainahuna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah katakan, Allah lah yang telah menciptakan tujuh langit, dan demikian pula Allah yang menciptakan ini bumi. Lalu setiap ciptaan Allah tersebut Allah berikan amr yang kita kenal dengan istilah hukum alam, sehingga manusia bisa mempelajari makhluk-makhluk Allah sesuai dengan hukum-hukum yang ada di situ, sehingga bisa menaklukkan ruang angkasa atau angkasa luar, atau langit, bumi, lautan. Manusia bisa menguasai, dan Allah memang tundukkan langit dan bumi untuk manusia sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menundukkan langit dan bumi, dan Allah telah mencurahkan kenikmatan lahir batin? Ini semuanya akan dipakai untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan langit yang tujuh, menciptakan bumi, meletakkan hukum-hukum pada setiap ciptaan Allah Ta'ala tadi. Ketika Allah kisah ceritakan semua para makhluk ciptaan Allah ini, apa tujuannya? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu terhadap segala sesuatu, dan agar kalian tahu bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala-galanya, sehingga Allah tunjukkan semua para makhluknya agar manusia mengenal siapa itu Allah yang menciptakan semua ciptaannya itu. Maka sangat banyak sekali ayat-ayat yang mengajak manusia merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Wa min ayatihi. Ini semuanya Allah mengajak kita untuk merenungkan segala macam ciptaan Allah agar kita mengenal Allah Ta'ala. Kemudian agar kita bisa tumbuh rasa pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Ini tujuan pertama penciptaan. Yang kedua, tujuannya adalah agar manusia kemudian totalitas mengabdikan hidupnya hanya kepada Allah. Ini yang termuat dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ayat yang pertama tadi tujuan ilmu, ayat yang ini tujuan amal. Sehingga Allah ciptakan kita untuk ilmu dan amal, agar kita berilmu tentang siapa itu Allah dengan mempelajari semua ciptaan-ciptaan Allah. Dan agar yang kedua, kita totalitas mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kenapa kita mesti perhatian besar kepada mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, ikhwan? Karena al-imanu billah, iman kepada Allah, adalah rukun iman yang paling utama, yang paling pokok, yang paling menentukan. Semua di bawahnya rukun iman yang pertama ini, iman kepada malaikat dan seterusnya. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang mereka melupakan Allah akan hancur kehidupannya. Maka Allah ingatkan, wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaikahumul fasiqun. Jangan kalian seperti orang yang mereka melupakan diri mereka sendiri, lalu Allah, janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa dengan dirinya sendiri, dan mereka itu orang-orang fasik. Qulillah. Sehingga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan mengenal atau mewujudkan cabang iman yang paling pokok, yang paling tinggi. Yang keenam, bahwa berilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan tijaratun rabihatun, merupakan perdagangan yang sangat menguntungkan. Perdagangan sangat menguntungkan. Kenapa? Karena ilmu ini akan mewariskan as-sa'adah, sa'adatul hayah, kebahagiaan hidup. Sesuatu yang paling dicari oleh manusia, kebahagiaan hidup adalah sesuatu yang paling dicari oleh manusia. Orang tidak akan berbahagia tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan hanya akan dirasakan oleh orang yang mereka benar-benar mengenal Allah Ta'ala. Suksesnya dunia, ikhwan, semuanya adalah hanya sekedar pelengkap, bukan intinya. Intinya kebahagiaan itu di hati. Dan untuk mendapatkan hati yang berbahagia, itu harus isinya iman. Isinya setan-setan gak akan bahagia. Hati tidak akan benar-benar dia tenang, lapang dadanya, apabila isi hatinya bukan keimanan. Maka apapun yang dia kejar dari perkara dunia, harta, jabatan, pangkat, kedudukan, gelar, ketenaran, itu semuanya tidak akan jadi faktor yang membahagiakan, bukan jadi faktor utama yang membahagiakan manusia. Kalau seandainya bahagia sesaat, antum bahagia lulus dokteran umpamanya, bahagianya abadan atau pas lulusnya aja. Rekosonya waktu mau jadi dokter, oh masya Allah, gemblok bias. Dia siang malam bagaimana untuk dia bisa sampai lulus jadi dokter. Rekoso di bahagia, di wisuda, alhamdulillah, senang, puas. Stres lagi, mulai mikir lagi kerja, gimana bisa mengumpulkan duit lewat kerja. Nanti dapat duit bahagia sebentar, sehingga kebahagiaannya itu hanya nyut-nyut gitu aja, mampir-mampir aja. Ya sengsaranya lama, atau dia kelebihannya banyak, kebahagiaannya mampir-mampir aja. Kalau bahagia itu hanya dia cari dengan cara-cara itu, harta yang banyak, pangkat, kedudukan, jabatan, ketenaran, itu hanya sesaat, hanya sekilas-kilas, kilas-kilas. Ibaratnya kayak bahagianya itu selama mengunyah makanan, makanan enaknya sampai di usus atau hanya sekat waktu masih di sini. Hah? Makanan itu enaknya waktu sekat waktu masih di mulut, atau dan di mulut pun gak boleh lama-lama. Atau mengunyah makanan pemanya, oh siomay, masya Allah, wainah, dikunyah ping tolong puluh, ah, semuntah. Ya paling berapa kunyahan terus melak. Kalau udah masuk ke sini, nggak ada lagi rasanya. Udah semuanya sama, masuk ke sini sudah sama semuanya. Enaknya sebentar. Dunia itu kurang lebih kayak gitu. Enaknya sebentar, nikmatnya sebentar. Kemudian berikutnya adalah kesengsaraan-kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Ah, kalau ingin benar-benar bahagia yang hakiki, hatinya mesti isinya adalah iman. Maka Nabi katakan, dzaqa ta'mal iman, yang benar-benar bisa merasakan kebahagiaan, merasakan rasa manisnya iman, itu siapa? Man radhiya billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang yang mereka benar-benar hidupnya itu ada keimanan. Tanpa ada keimanan, hidupnya semuanya sempit, sesek, ya ini betul-betul tidak akan memberikan kepada dia kebahagiaan. Ini sehingga ilmu mengenal Allah adalah ilmu yang sangat menguntungkan, perdagangan yang sangat menguntungkan. Karena inilah porosnya kebahagiaan di sini. Orang tidak akan bahagia kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan para ulama sangat banyak dalam masalah ini, dan ungkapan kesedihan ahli dunia juga sangat banyak. Bagaimana para raja menyesal dengan kehidupannya, beda dengan para ulama, enggak ada yang menyesal dengan keulamaannya, enggak ada. Ahli dunia menyesal dengan rakusnya dengan harta, rakusnya dengan jabatan, rakusnya dengan pangkat kedudukan. Di puncak dia mendapatkan tiga tangisan-tangisan. Apalagi sampai tua, sampai garing, tinggal jungkal ke kubur. Dia dari kecil muda sampai tua belum pernah mempersiapkan amal. Di puncak karir sampai profesor, udah mentok profesor apalagi di atasnya. Hah? apa super profesor, mentok sudah gelarnya, tinggal jungkel ke kuburan dan belum pernah punya amal, dia akan nyesel, akan nangis. Sampai kaya raya konglomerat, seluruh perusahaannya di semua kota, semua provinsi, semua negara, punya dia semuanya banyak, dia hanya akan merintih dan meratap. Sampai tuanya dia tidak pernah mempersiapkan amal. Atau ahlu maksiat yang sukses, ada lima sukses, pelacur sukses semuanya, kemudian pemendem, peminum sukses, pembunuh sukses, itu nanti juga semuanya hanya penyesalan pada akhir kehidupannya. Tapi ulama gak ada yang menyesal. Ulama, semakin dia matang keulamaannya, dia semakin bahagia dengan mengenal Allah, mengenal hakikat hidup, mengenal kehidupan kampung akhirat. Itu akan membuat hidupnya semakin berkualitas dan betul-betul mewariskan kebahagiaan. Maka di antara mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jalatuna bisuyuf." Seandainya para raja dan anak-anak raja mereka tahu apa yang aku rasakan di dada ini, mereka pasti akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Kemudian di antara mereka juga mengatakan, "Inna fid dunya jannatan lam yadkhulha man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga, surga dunia. Barang siapa yang dia tidak pernah masukinya, dia tidak akan masukinya di kampung akhirat kelak. "Kharaju minad dunya wa lam yadkhu athyaba ma fiha wa ahla." Masakin ahli dunia, betul-betul kasihan mereka penduduk dunia. Mereka hidupnya untuk mengejar segala kesenangan, mengejar segala kenyamanan, kelezatan. Tapi ternyata sampai matinya dia tidak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, paling nikmat. Ketika ditanya apa itu yang paling lezat, paling nikmat, ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatullah, hati yang mencintai Allah taala. Wal uns biliqillah, dan hati yang merasa nyaman, tenang, bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keuntungan orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bahwa ilmu ini, ilmu yang benar-benar sangat mutlak dibutuhkan oleh ini para hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau katakan, "Wa minal imani billah," dan di antara keiman kita kepada Allah taala adalah al-imanu bima wasafa bi nafsu man nafsahu fi kitabi. Ini mengimani Allah dengan semua sifat-sifat yang Allah telah sifatkan dirinya dalam kitabnya dan apa yang disifatkan Rasul di dalam hadisnya. Ini adalah kaidah penting yang pertama. Yang mengimani Allah telah kita bahas secara global kemarin, dan diantaranya adalah beliau sekarang bicara secara khusus berkaitan dengan mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tentang Allah inilah yang akan mewariskan ini hal penting yang berkaitan dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwani billah, beliau mengatakan bahwa mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah taala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya telah terangkan. Ini kaidah pertama, bahwa mengimani nama dan sifat Allah itu menetapkan semua nama-nama dan semua sifat-sifat yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya. Kaidah pertama ini, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengimani Allah seperti yang Allah terangkan dalam Quran dan Sunnah, tidak membedakan kedua-duanya. Qonibillah, Al-Sunnah berbeda dengan Al-Bidah dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Sunnah mengimani semua yang Allah terangkan dan yang diterangkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya wahyu. Al-Quran wahyu, As-Sunnah, As-Sunnah juga wahyu. Yang Allah katakan tentang Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu bicara dengan hawa nafsunya kecuali dengan wahyu Allah Ta'ala. Pembicaraan Nabi semata-mata dengan wahyu Allah Ta'ala. Kemudian juga Nabi katakan, inni utitul kitaba wa mislahu ma'a. Aku diberikan oleh Allah Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisal dengan Quran, yaitu As-Sunnah. Dua-duanya ini dalam pengambilan dalil semua memiliki kedudukan yang sama. Tidak boleh kita beda-bedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Dua-duanya merupakan wahyu Allah SWT. Yang ada hanya dua sikap, mengambil wahyu atau mengikuti hawa nafsu. Fa'illam yastajibulak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak mau menyambut seruanmu ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah mereka itu sedang mengekor kepada hawa nafsunya. Sehingga manusia dikelompokkan pada dua perkara, muttabi'ul wahyi, pengikut wahyu, atau muttabi'ul hawa, atau pengekor hawa nafsu. Orang yang tidak mengikuti wahyu, dia pasti akan mengikuti hawa nafsu. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Sehingga Al-Sunnah, dia tidak membedakan antara Quran dan Sunnah dalam pengambilan dalil. Dan tidak pula membedakan hadis mutawatir atau hadis ahad. Mutawatir, hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat, langsung dengar dari Nabi 10 lebih. Kurang dari 10 namanya hadis ahad. Lah, sehingga kebanyakan hadis ahad. Kalau kemudian disyaratkan sebagaimana ahlul bid'ah mengambil akidah dari hadis mutawatir, nanti banyak hadis yang enggak kepake. Al-Sunnah tidak membedakan antara mutawatir ahad. Yang pokok itu hadis ini sebut, yakni betul-betul datang dari Nabi. Baik mutawatir atau ahad, yang jelas-jelas sahih dari Nabi, semuanya diambil. Dan tidak ada orang yang bisa mempraktekkan mutawatir. Kalau penceramah dianya ceramah tunggal ahad namanya, atau ceramah bertiga ahad, kalau dia mau konsekuen, orang tuh mengambil pelajaran akidahnya mutawatir, yang ceramah 10 orang atau lebih, ini gak akan jalan. Alhamdulillah, ini Al-Sunnah. Dalam menetapkan di antara akidah, maka mengambil dalil dari Quran dan Sunnah tanpa membeda-bedakan, dan tidak dibedakan pula hadis derajatnya mutawatir atau ahad dalam pengambilan hujah. Dalam pengambilan sebagai hujah, dua-duanya semuanya diambil. Yang penting adalah nisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nilainya adalah sahih. Itu yang paling penting dalam masalah ini berhujah. Sehingga ini faedah pertama, mengimani nama dan sifat Allah, yaitu benar-benar menetapkan semua nama dan sifat seperti yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah, tanpa membeda-bedakan apa yang ditetapkan Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh As-Sunnah. Semuanya kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhum wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajarkan Nabi kepada kalian, ambil, dan apa yang dilarang Nabi, maka tinggalkan. Ini adalah perkara pertama yang betul-betul ditegaskan oleh para ulama. Ini mencukupkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak mengambil di sumber yang lainnya. Akidah hanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari mimpi-mimpi, bukan dari pemikiran, tapi akidah diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena masalah keyakinan asalnya gaib, kecuali datang keterangan, maka tidak boleh menetapkan masalah akidah kecuali dengan dalil yang jelas, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga sekaligus tidak membedakan antara Quran dan Sunnah dalam hal ini, dua-duanya merupakan sumber pengambilan akidah, karena dua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah bila tahrif, bila takyif, bila tasbih, nanti akan insyaallah akan kita sampaikan pada pembahasan akan datang inilah. Sampai sini ada pertanyaan, kuat? Gak ada, kita cukupkan sekian. Semoga manfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.